بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، يثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسوية ولا يقسم، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن. متفق عليه. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من ذكر لكرامة الأولياء من حيث إجابة الدعوة، وأن ولي الله سبحانه وتعالى لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوته، كما في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الرجل افترى على سعد هذه الفرية، ولما نشد عنه عمر الخطاب كذب على سعد وقال: لا يسير بالسرية، أي لا يخرج للغزو، ولا يقسم بالسوية، أي لا يعدل في القسمة، ولا يعدل في قضية، إذا حكم فإنه أيضا لا يحكم بالعدل. فثلاثة أمور، ودعا لي بثلاث دعوات. قال: إن كان كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأصاب ذلك الرجل دعوة سعد وأدرك ذلك. كان يقول عن نفسه: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وهذا فيه من الفائدة أن أولياء الله سبحانه وتعالى، وهم أهل طاعته وأهل عبادته وأهل المحافظة على حسن التقرب إليه، يجب على الإنسان أن يراعي حرمتهم وأن يحذر من أذيتهم، والإساءة إليهم، وإن كان هذا ممنوعا مع كل أحد، لكن أيضا من كانوا بهذه المنزلة فهم حق وأولى، وأولياء الله هم أهل طاعته وعبادته، أهل حسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. وسبق البيان أن ولاية الله لا يمكن أن تنال بالشرك والخرافة والبدعة، هذه كلها ليست من سبل تحصيل الولاية، وإن كان أصحاب الخرافة يدعون لأنفسهم ذلك. وأما أهل الحق وأهل الاستقامة فإنهم يجاهدون على تكميل أنفسهم وحسن تقربهم إلى الله دون أن يزكوا أنفسهم، كما قال الله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan kerabatnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab karamat para wali dan keutamaan para wali. Dan kita sampai pada hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata bahwasanya penduduk kota Kufah mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengeluhkan Sa'ad kepada Umar bin Khattab, melaporkan kepada Umar bin Khattab tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar pun menurunkan jabatan Sa'ad, kemudian diganti dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah itu mereka terus mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar, sampai-sampai mereka menyebutkan bahwasanya Sa'ad tidak bisa sholat dengan baik. Maka Umar pun mengirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian bertanya, "Wahai Abu Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya mereka menyangka engkau tidak bisa sholat dengan baik." Maka Sa'ad berkata, "Adapun aku, demi Allah, aku sholat mengimami mereka sebagaimana sholatnya Rasulullah. Aku tidak mengurangi sama sekali. Aku sholat isya dan aku panjangkan 2 rakaat yang pertama dan aku ringankan 2 rakaat yang terakhir." Maka Umar berkata, "Demikianlah persangkaan kami kepada engkau wahai Sa'ad, wahai Abu Ishaq." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengirim seorang atau beberapa orang ke Kufah untuk bertanya kepada penduduk Kufah tentang kondisi yang sebenarnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka tidaklah dibiarkan satu masjid pun kecuali penghuni masjid atau jemaah masjid ditanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seluruhnya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai akhirnya utusan Umar tersebut yang mengecek tersebut masuk di sebuah masjid milik Bani Abs. Maka berdirilah salah seorang dari Bani Abs yang disebut namanya adalah Usamah bin Qatadah, yang diberi kunyah dengan Abu Sa'dah. Maka orang ini berkata, Usamah bin Qatadah ini atau Abu Sa'dah ini berkata, "Karena engkau telah meminta aku untuk berbicara, maka aku akan berbicara." Kemudian dia mengatakan, "Sungguhnya Sa'ad tidak berjalan bersama pasukan perang, tidak ikut berperang." Ini tuduhan yang pertama kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ikut perang. Yang kedua, "Wala yaqsim bisawiyah," kalau membagi apa-apa, membagi ghanimah atau membagi yang lainnya, maka tidak adil. Yang ketiga, "Wala ya'dilu fil qadhiyah," kalau berhukum, ya maka hukumnya juga tidak adil. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala mendengar tuduhan ini, maka dia berkata, "Demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 perkara. Kemudian Sa'ad berkata, "Ya Allah, in kana abduka hadza kadziban," ya Allah, jika orang yang menuduh saya ini berdusta, "qama riya'an wa sum'ah," dan dia berdiri hanya karena riya dan ingin sum'ah, "fa'atil umrahu," maka panjangkanlah umurnya, "wa atil faqrahu," dan panjangkanlah kefakirannya, "wa aridduhu lil fitan," dan buatkanlah dia, jadikanlah dia terjerumus dalam fitnah-fitnah. Oleh karenanya setelah itu orang ini ya jika ditanya maka dia berkata, "Syekhun kabirun maftun," aku adalah seorang yang sudah tua yang terfitnah, "asobatni da'watu Sa'ad," aku telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata Abdul Malik bin Umar, sang perawi dari Jabir bin Samurah, "Aku melihatnya setelah itu, saqata hajibah," orangnya sudah sangat tua sampai bagian pelipisnya sudah jatuh menutup matanya karena saking tuanya, akan tapi dia masih terus mengganggu gadis-gadis kecil di jalan-jalan dan menggoda mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan untuk menjelaskan tentang karamat para wali, di mana doa para wali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya wali-wali Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai seperti perkara-perkara yang wajib. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku, bertakarrub kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Fa'idha ahbabtuhu," kalau aku telah mencintainya, "kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi," maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. "Wa basarahu ladhi yubsiru bihi," aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. "Wa yadahu lati yabtushu bihi," dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut. "Wa rijlahu lati yamshi biha," dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. "Wa in sa'alani la u'tiyannahu." Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku ini, waliku ini, kalau dia minta kepadaku, sungguh-sungguh akan aku kabulkan permintaannya. Wa la in sta'adzani la u'idzannahu." Kalau dia memohon perlindungan dariku, maka benar-benar aku akan melindunginya. Ini menunjukkan bahwasanya doa para wali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang ini tatkala menuduh Sa'ad, dia menuduh dengan tiga perkara. Dia mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak jalan, tidak ikut berperang. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau membagi sesuatu tidak adil. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berhukum maka hukumnya tidak adil. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala mendengar tiga tuduhan dusta ini, maka dia pun mendoakan orang tersebut dengan tiga doa keburukan. Yang pertama, panjangkan umurnya. Yang kedua, panjangkanlah kemiskinan orang ini. Dan yang ketiga, jadikanlah orang ini terjerumus dalam fitnah. Dan doanya Sa'ad ini pun terkabulkan. Maka orang tersebut terkena doa Sa'ad, dan dia pun menyadari akan hal itu, sehingga kalau ditanya dia mengatakan, "Syekhun kabir maftun," saya ini adalah seorang yang sudah tua namun terfitnah. "Asobatni da'watu Sa'ad," aku terkena ya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalil para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah ahlu taqwa, ahlu ibadah, ahlu taat, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berhati-hati jangan sampai mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara umum semua orang tidak boleh kita ganggu, tetapi khusus wali-wali Allah, orang-orang yang terkenal suka beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mengganggu mereka, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan kita berarti telah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bahwasanya kewalian ya tidaklah diperoleh dengan kesyirikan, dengan bid'ah dan khurafat, ya, tetapi diperoleh dengan ketakwaan dan iman. Meskipun kita dapati orang-orang yang suka khurafat, ashabul khurafat, mereka mengaku-ngaku mereka sebagai wali. Adapun wali-wali Allah yang sungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan iman mereka, namun mereka tidak pernah memuji diri mereka, tidak pernah merekomendasi diri mereka, karena Allah telah melarang. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian memuji-muji diri kalian, sungguhnya Allah yang lebih tahu mana yang lebih bertakwa di antara kalian. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة ابن الزبير أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان ابن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تتلمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في أن من كرامات الأولياء وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما أن أيضا الذي مر معنا في الحديث الذي قبله سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين في الجنة بالجنة، فهم أفضل أولياء هذه الأمة، أو من أفضل أولياء هذه الأمة عشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الولي دعوته مستجابة، وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لأوليائه أن يجيب دعواتهم، كما تقدم معنا في الحديث حديث الولي ولئن سألني لا أعطينه. وهذه المرأة نظير الرجل في القصة السابقة، أصابتها دعوة سعيد رضي الله عنه. Hadis berikutnya dari Urwah bin Zubair bahwasanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu taala anhu dikeluhkan oleh Arwa bintu Aus. Dia mengeluhkan kepada Marwan bin Al-Hakam mengadu tentang Sa'id. Dan wanita ini Arwa bintu Aus mengaku bahwasanya Sa'id telah mencuri sebagian dari hartanya, dari tanahnya, telah merampas sebagian dari tanahnya. Maka Sa'id berkata kepada Marwan bin Al-Hakam, "Apakah saya akan mengambil sedikit pun dari tanah wanita ini setelah saya mendengar apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Marwan bin Al-Hakam bertanya, "Apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sa'id berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man akhadha shibran minal ardi zulman,' barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan kezaliman, mengambil tanah orang dengan kezaliman, tuwiqahu ila sab'i aradhin, maka dia akan digantungkan kepadanya sampai kepada 7 lapisan bumi." Maka Marwan berkata, "Aku tidak akan meminta kepadamu bukti setelah ini." Maka Sa'id kemudian berdoa. Dia berkata, "Ya Allah, kalau wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya." Maka dikabulkanlah doa Sa'id ini. Tidaklah wanita itu meninggal kecuali setelah matanya buta. Tatkala dia sedang berjalan di tanahnya, tiba-tiba dia terjatuh di sebuah lubang dan meninggallah dia di lubang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dengan semakna dengan hadis lafal di atas, bahwasanya dia melihat wanita ini dalam keadaan telah buta, kemudian memegang-megang mencari-cari tembok-tembok, ya, berusaha mencari tembok. Kemudian wanita ini berkata, "Asabatni da'watu Sa'id, aku telah tertimpa doanya Sa'id." Kemudian wanita ini pun melewati sebuah sumur di tanah yang dia mengadukan, mengadu bahwasanya tanah tersebut telah diambil oleh Sa'id. Maka dia pun terjatuh dalam tanah tersebut, dalam sumur tersebut. Maka sumur itu pun menjadi kuburan. Maka dia pun meninggal di sana, menjadi kuburannya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sebagaimana dengan hadis yang sebelumnya tentang karamah para wali. Ya, Sa'id bin Zaid termasuk salah seorang dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk dari 10 orang al-mubasysyirin bil jannah yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid termasuk para wali-wali yang paling mulia, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia karena mereka telah dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lalu bahwasanya doanya wali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Wala in sa'alani la utiyannahu." Kalau dia meminta kepadaku maka akan aku kabulkan permintaannya. Wah, ini juga nasibnya sama dengan lelaki yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, sama-sama terkena doanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي، واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. وهذا فيه هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل الذي قتل يوم أحد ودفن رضي الله عنه، واستخرجه ابنه جابر رغبة في إفراده وحده في قبر، فوجده بعد 6 أشهر وبدنه لم يتغير إلا شيئا يسيرا في أذنه. وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى له رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث عظم حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. فهذا عبد الله رضي الله عنه يقول لابنه جابر: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم رضي الله عنهم من أنفسهم وأولادهم ومن الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقوله: ما أراني إلا مقتولا، أي ما أظن إلا أني سأقتل في هذه المعركة. وقتل وكان من أوائل أو في أول من قتل من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكانت له هذه أيضا الكرامة، وهي الموت في سبيل الله في هذه المعركة العظيمة، معركة أحد. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata: tatkala tiba peperangan Uhud, maka ayahku yaitu Abdullah memanggilku pada malam harinya. Kemudian ayahku berkata, aku merasa, yaitu dia punya firasat, dia mengatakan, aku merasa aku akan meninggal besok termasuk orang yang pertama kali terbunuh di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia daripadaku kecuali engkau, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Rasulullah SAW yang paling aku muliakan adalah engkau wahai putraku. Wa inna alayya dainan faqdi, sungguhnya aku memiliki hutang, maka lunaskanlah hutangku. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada saudari-saudarimu, kepada saudari-saudari perempuanmu. Maka tibalah di pagi hari, maka benar ayahku ya termasuk yang pertama kali terbunuh dalam perang Uhud. Maka aku lalu menguburkan ayahku bersama seorang yang lain dalam satu kuburan, dalam satu lahat. Kemudian hatiku tidak merasa tenang, aku membiarkan ayahku dikuburkan bersama orang lain. Maka setelah 6 bulan berikutnya, setelah 6 bulan kemudian, aku keluarkan jasad ayahku ini untuk dikuburkan sendiri. Tiba-tiba kondisi tubuh ayahku sebagaimana hari di mana aku menguburkannya. Tidak ada perubahan sama sekali kecuali telinganya. Maka aku pun menjadikan ayahku dalam kuburan tersendiri. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga menjelaskan tentang karamah para wali, yaitu Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang setelah dia meninggal dalam perang Uhud kemudian dikeluarkan 6 bulan kemudian oleh anaknya Jabir karena ingin dikuburkan secara sendiri, ya. Ternyata badannya tidak berubah sama sekali. Tidak ada sesuatu yang berubah dari tubuhnya. Sama seperti baru dikuburkan. Kecuali ada sedikit yang perubahan di telinga Abdullah, telinga ayahnya. Dan ini menunjukkan tentang karamah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para wali-wali Allah. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat yang sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayahnya Abdullah berkata kepada putranya Jabir dengan mengatakan, Wa inni la atruku ba'di azza alayya minka ghayra nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan seorang pun yang paling mulia, yang paling mulia di sisiku kecuali engkau wahai putraku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW yang lebih mulia dan setelah Nabi yang paling aku muliakan adalah engkau wahai putraku. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri mereka sendiri, lebih daripada anak-anak mereka, bahkan lebih daripada seluruh umat manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah seorang beriman di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Dan benarlah Abdullah kemudian akhirnya terbunuh, termasuk dari orang para sahabat yang pertama kali terbunuh dalam perang Uhud. Dan terbunuhnya Abdullah dalam perang Uhud juga termasuk karamah, karena dia mati syahid dalam perang yang sangat agung, yaitu perang Uhud. Qala rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu an أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا سار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وهذه أيضا من جملة الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذين الصحابيين في تلك الليلة المظلمة على إثر ذلك المجلس المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من عنده في تلك الليلة المظلمة أي شديدة الظلمة، فسار في الطريق ومعهما مثل المصباحين، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. Berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka berdua meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah malam yang sangat gelap, tiba-tiba di bersama mereka berdua seperti ada dua buah lampu yang ada di depan mereka berdua yang menggiring mereka, menerangi perjalanan mereka. Tatkala mereka berdua berpisah, maka masing-masing lampu tersebut, kedua lampu tersebut juga berpisah, masing-masing membawa lampu sendiri sampai mereka datang ke keluarganya, sampai pulang ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari beberapa jalan, dan di sebagian jalan-jalan hadis ini disebutkan bahwasanya dua orang sahabat Nabi tersebut adalah Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu dan Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara karamah-karamah yang Allah muliakan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dua sahabat ini setelah mereka bermajelis dengan majelis yang mulia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi, kemudian mereka keluar dari bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah beri karamah karena malam tersebut adalah malam yang sangat gelap, ya, mereka sulit untuk melihat jalan, maka Allah membuat seakan-akan ada dua lampu di hadapan mereka. Tatkala mereka berpisah, maka lampu tersebut juga berpisah, masing-masing seakan-akan membawa lampu sampai ke rumah mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rahtin 'aynan sariyatan وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل، فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوف بن عباد بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لهم وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش لعاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا، رواه البخاري. قوله: الهدأة موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل. وقوله اقتلهم بددا، وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، بددا وبددا، فمن كسر قال هو جمع بده بكسر الباء، بده بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح قال معناه متفرقين، فالقتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. هذا الحديث الذي ساقه هذا الخبر الذي ساقه هذا الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى، فيه هذه الكرامة العظيمة لهذا الصحابي. أولا الكرامة التي أكرم الله بها عاصم بن ثابت من هتك حرمته بقطع شيء من لحمه، فما تمكنوا من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بعث سبحانه وتعالى هذا الطائر الصغير الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاميا وواقيا له رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الكرامة الأخرى في هذا الحديث لخبيب رضي الله عنه في الرزق الذي ساقه الله له وهو في مكة حبيس، فكان يأكل من قطف العنب وليس في مكة يومئذ ثمر، وهذه كرامة. ثم بين المصنف رحمه الله أن الأحاديث والأخبار الواردة في كرامات الأولياء كثيرة جدا وعديدة، وعدها مثل المطر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من كثرتها. وأهل السنة يؤمنون بثبوت كرامات الأولياء وأنها حق، وفي الوقت نفسه كما أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وأنها حق، أيضا يرون بطلان ما يدعيه أهل الخرافة من شعوذات ودجل بزعم أن ذلك من كرامات الأولياء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في أحد كتبه، يقول الله تعالى يقول في أوليائه: إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد كان في الجاهلية خلق من الكهان يخبرون بالمغيبات، والرهبان لهم كشف وإخبار بالمغيبات، والساحر يخبر المغيبات. يقول: وفي زماننا نساء ورجال بهم مس من الجن يخبرون بالمغيبات على عدد الأنفاس. وقد صنف شيخنا ابن تيمية غير مسألة في أن أحوال هؤلاء وأشباههم شيطانية، ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة أكل الحيات ودخول النار والمشي في الهواء ممن يتعانى المعاصي أن يفعلها ويخل بالواجبات. فنسأل الله العون على اتباع الصراط المستقيم، وأن يكتب الإيمان في قلوبنا، وأن يؤيدنا بروح منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يجيء الجاهل فيقول: أسكت، لا تتكلم في أولياء الله، ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم، إذ أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشياطين. قال الله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ثم قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ali Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang sangat panjang tentang kisah sebagian sahabat yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekitar 10 orang dalam sebuah pasukan perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pimpinan mereka adalah Asim bin Thabit Al-Ansari. Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka berjalanlah mereka, pasukan kecil perang tersebut, ya, tatkala mereka sampai di suatu tempat namanya Hada'ah, yang terletak di antara Usfan dan Makkah, maka disebutkan ya, tentang sebuah kampung dari Hudail yang dikenal dengan Banu Lihyan. Maka ada sekitar 100 orang dari kampung ini menyerang pasukan Nabi SAW tersebut, mengikuti jejak mereka, ya, diikuti jejak mereka. Tatkala Asim merasa bahwasanya mereka telah diikuti, maka mereka pun segera menuju ke suatu tempat, karena mereka Asim sadar bahwasanya mereka akan dikepung oleh 100 pasukan. Akan tapi akhirnya 100 orang tersebut berhasil mengepung para sahabat. Kemudian 100 orang tersebut mengatakan, turunlah kalian dari tempat tersebut, fa'atu bi aydikum, dan berikanlah tangan-tangan kalian, dan kami berjanji kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Maka Asim bin Thabit kemudian berkata, wahai para sahabatku, wahai teman-temanku, adapun saya tidak akan mengikuti, saya tidak akan turun berdasarkan janji seorang kafir. Ya Allah, ya, kabarkanlah tentang kami kepada Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asim tidak mau turun. Akhirnya mereka pun memanah para sahabat. Akhirnya mereka berhasil membunuh Asim, pimpinan pasukan sahabat tersebut. Lalu akhirnya ada 3 orang yang turun dari pasukan tersebut. Ya, sesuai dengan janji orang-orang kafir tersebut. Di antara tiga orang tersebut adalah Khubaib, kemudian Zaid bin Dathinnah, dan seorang yang lain. Jadi ada Khubaib, Zaid bin Dathinnah, dan seorang yang lain. Tatkala mereka sudah berhasil untuk menangkap tiga orang ini, maka mereka pun mengikat tiga orang sahabat ini. Maka berkatalah orang yang ketiga, ini adalah awal pengkhianatan kalian. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Sungguhnya mereka adalah teladanku. Yaitu orang-orang yang telah terbunuh adalah teladanku. Aku tidak mau ikut kalian. Maka mereka pun memaksa orang ini untuk diikuti sahabat yang ketiga ini. Dan mereka memaksanya untuk agar ikut bersama mereka. Tapi dia tetap bertahan, tidak mau ikut mereka. Akhirnya orang ini pun dibunuh oleh mereka. Mereka pun membawa Khubaib. Khubaib dibawa, demikiannya Zaid bin Dathinnah dibawa, dua orang ini dibawa oleh mereka. Sampai akhirnya, tatkala di Mekah, mereka jual dua orang ini. Dijadikan seperti budak, ya, dijual. Ya. Dan ini terjadi setelah Perang Badar. Maka Khubaib dibeli oleh Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Mereka membeli Khubaib. Dan Khubaib waktu di Perang Badar membunuh Al-Harith. Maka keluarga Al-Harith ini, anak-anaknya ini, balas dendam sehingga pembunuh ayah mereka Khubaib dibeli. Akhirnya tinggallah Khubaib bersama mereka sebagai tawanan. Sampai akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Khubaib. Lalu mereka meminta sebagian anak-anak wanita Harith, Musa, yaitu alat cukur, ya, karena Khubaib ingin bercukur dengan alat tersebut. Maka Khubaib pun dipinjamkan dengan alat tersebut untuk dia bercukur. Tiba-tiba ada seorang anak kecil milik wanita ini, ya, pergi, dan sang wanita ibunya tidak sadar. Sampai akhirnya anak kecil ini pun mendatangi Khubaib. Kemudian ternyata wanita ini mendapati Khubaib meletakkan anak tersebut di atas pahanya. Sementara pisau atau alat cukur tersebut, pisau, ya, berada di tangan Khubaib. Maka sang wanita tadi ketakutan. Ya, Khubaib melihat wanita tersebut, dia tahu wanita tersebut ketakutan. Maka Khubaib berkata, "Atakhshayna an aqtulahu?" Wahai sang ibu, apakah kau khawatir? Aku takut aku akan membunuh anakmu ini? Aku tidak akan melakukannya. Maka sang wanita ini berkata, apa yang meminjamkan pisau kepada Khubaib untuk bercukur? Dia berkata, demi Allah, aku tidak melihat seorang tawanan pun yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah, aku telah mendapatinya suatu hari memakan setangkai anggur berada di tangannya, padahal dia sedang diikat, dibelenggu dengan besi. Dan tatkala itu di Mekah tidak ada satu buah pun yang ada di Mekah. Tiba-tiba Khubaib bisa mendapatkan setangkai anggur dan memakannya, padahal kondisi dalam kondisi terikat dengan besi. Kemudian wanita itu berkata, ini adalah rizki yang Allah berikan kepada Khubaib. Tatkala mereka mengeluarkan Khubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, ya, tadi anak-anaknya Al-Harith, mereka ingin bunuh Khubaib, ingin dibunuh di daerah halal, dikeluarkan dari daerah haram ke daerah halal. Maka Khubaib berkata, biarkanlah aku sholat dua rakaat. Maka mereka pun membiarkan Khubaib untuk sholat dua rakaat. Maka dia pun sholat dua rakaat. Setelah itu beliau berkata, Khubaib radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, ya, kalau bukan kalian menyangka aku ketakutan, aku akan tambah dua rakaatku, aku akan terus sholat. Kemudian sebelum meninggal, sebelum dibunuh, Khubaib berdoa, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada. Ya Allah, ya, bunuhlah mereka seluruhnya. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan biarkan mereka seorang pun dari mereka lolos. Kemudian dia menyandungkan sebuah syair, dia berkata, falastu ubali hina uqtal musliman, aku tidak peduli jika aku terbunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i, aku tidak peduli bagaimanapun kematianku, yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa wadzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Dia mengatakan, tidak mengapa, yang penting aku meninggal di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah berkehendak, Allah akan berikan keberkahan kepada potongan-potongan tubuhku ini. Kemudian Khubaib adalah orang yang pertama kali menyunahkan bagi setiap muslim yang terbunuh dengan tertahan kemudian dibunuh untuk salat, ya. Kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada para sahabatnya, ya, tentang kisah mereka ini. Setelah itu sebagian orang dari Quraisy ya mengirim orang-orang untuk mencari Asim bin Thabit. Tatkala orang-orang Quraisy mendengar bahwasanya Asim telah terbunuh, dan hendaknya kiriman orang-orang Quraisy tadi berusaha membawa bagian dari tubuh Asim bin Thabit agar dikenal benarkah itu Asim bin Thabit yang telah terbunuh. Kenapa? Karena Asim bin Thabit pernah membunuh salah seorang dari pembesar Quraisy. Ya. Maka dikirimlah orang-orang Quraisy mengirim orang-orang untuk mencari bagian tubuh dari Asim bin Thabit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim penjaga bagi Asim, yaitu seperti dhullah, seperti awan, ya, minadabar, yaitu apa namanya? Nahal yaitu apa namanya? Kalau tawon ya, tawon ya banyak ya. Dalam keadaan banyak lebah atau tawon, seperti awan yang kemudian menjaga mayatnya Asim bin Thabit, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk memotong sedikit pun dari tubuh Asim bin Thabit. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah yang panjang tentang karamah yang dialami oleh Khubaib dan Asim bin Thabit. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah setelah itu menyebutkan tentang masalah karamah, banyak sekali hadis-hadis yang sahih, ya, yang telah disebutkan sebelumnya tentang karamah para wali. Di antaranya seperti kisah Al-Ghulam yang dikisahkan, dia datang kepada rahib, kemudian kepada sahir, kepada penyihir, kemudian juga tentang hadis Jurayj, ya, yang anak kecil bisa berbicara, kemudian juga tentang kisah orang-orang yang terperangkap dalam goa, yang tertutup pintu goanya, kemudian juga tentang kisah seorang yang mendengar suara dari awan, kemudian berkata, berilah air kepada kebunnya si fulan, dan hadis-hadis yang lain. Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali dan terkenal. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ini menjelaskan tentang karamah yang mulia kepada dua sahabat. Yang pertama Asim bin Thabit, yang di mana orang-orang Quraisy hendak memotong bagian tubuh dari Asim bin Thabit, tapi Allah menjaga, yaitu Allah mengirimkan sekumpulan lebah yang begitu banyak jumlahnya seperti awan yang sedang jalan untuk menghalangi mereka dari memotong tubuh dari Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian karamah yang berikutnya adalah karamah yang dialami oleh Khubaib radhiyallahu taala anhu, di mana meskipun dia dalam keadaan terikat dibelenggu oleh besi, dia masih bisa makan setangkai anggur, padahal di Mekah tatkala itu tidak ada buah-buah sama sekali, dan dikatakan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada Khubaib. Dan adapun kalau kita berbicara tentang hadis-hadis yang atau kisah-kisah tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sangat banyak sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan mithlul matar, yaitu banyak sekali ya kisah-kisah tentang para wali. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ada karamah-karamah bagi para wali. Akan tapi mereka juga meyakini bahwasanya karamah-karamah yang diserukan oleh para tukang khurafat, tukang dusta, itu semua adalah kedustaan. Itu semua adalah kedustaan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam salah satu kitabnya bahwasanya beliau berkata, wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah ada sekelompok orang dari para dukun yang bisa mengabarkan tentang hal-hal yang gaib di kemudian hari. Demikian juga para pendeta, demikian juga para penyihir yang mengabarkan tentang hal yang gaib. Demikian juga di zaman kita ini ada para wanita dan para lelaki yang mereka bekerja sama dengan jin, mereka kemasukan jin, dan mereka juga bisa mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, ya, berdasarkan nafas-nafas yang keluar dari mulut mereka. Dan guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menulis tentang kondisi orang-orang seperti ini yang merupakan kondisi-kondisi syaitaniyah, ya, di antara kondisi-kondisi syaitan yang menipu, menyesatkan orang-orang awam, seperti mereka memakan ular, atau mereka bisa berjalan di atas api, atau masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, padahal mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan mereka meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan yang lurus, dan agar Allah menetapkan iman di atas hati-hati kita, dan menolong kita dengan kekuatannya, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ada seorang yang jahil kedatang kemudian berkata, diamlah engkau, jangan kau membicarakan wali-wali Allah. Padahal orang ini tidak sadar, dialah yang telah menjelek-jelekkan wali-wali Allah yang sesungguhnya dan menghinakan wali-wali Allah yang sesungguhnya, ya, karena tatkala dia telah memasukkan para penipu tersebut, para ahli khurafat tersebut, para orang gila tersebut termasuk dari wali-wali Allah, padahal mereka adalah wali-wali syaitan. Kemudian Allah telah berfirman, sungguhnya para syaitan mereka mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk membela mereka. Kemudian kata Allah, jika kalian taat kepada mereka, sungguhnya kalianlah musyrik. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.